Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala di ayat yang ke-143. Kedalika ja'alnakum ummatan wasata. Kedalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kedalika dan seperti itu juga seperti kami telah jadikan kiblat kalian ke arah Ka'bah setelah sebelumnya ke Baitul Maqdis. Jalnakum umat wasata. Kami jadikan kalian, umatan wasata. Umat di sini, yani ta'ifah minan nas, jamaah, sebagai sekelompok manusia yang wasata ay adlan khiyara, menjadi sekelompok manusia yang adil dan terbaik. Kami jadikan kalian sebagai umat, yakni sekelompok umat, sekelompok manusia yang wasatan, yakni yang adlan khiyarat, yang adil dan terbaik, orang-orang terbaik. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Jadi kata Rasul Muhammad min Sulaiman rahimahullahu ta'ala, menjadi saksi-saksi atas manusia maksudnya adalah tashhadun ala nasi bi anna rusula qad balagathum fa minhum man amana wa minhum man kafar. Syuhada lan-nas, menjadi saksi-saksi atas manusia, maksudnya adalah bersaksi atas manusia bahwasanya para rasul telah menyampaikan kepada mereka. Telah sampai kepada mereka, telah menyampaikan risalah kepada mereka. Tapi ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang ingkar mengkufuri rasul. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, kalau ada yang menyatakan kaifa tashhadu wa hiya lam tara, bagaimana umat ini menjadi saksi dalam keadaan tidak melihat umat-umat sebelumnya? Jawabannya, karena umat ini mendengar dari berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak melihat umat-umat sebelumnya, tapi mereka mendengar berita tentang umat-umat terdahulu melalui berita Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi atas manusia. Iya, bahwasanya para rasul telah sampai kepada mereka, telah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Persaksian umat ini dibangun di atas berita yang mereka dapat dari para dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan agar rasul yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulina rasul di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yakni Nabi Muhammad alaikum syahida akan menjadi saksi atas kalian. Nah, sampai sini kita baca ayat ini, kita tidak baca semua. Saya ulangi, wa kadzalik, ini seperti itu juga, seperti telah kami jadikan Ka'bah kalian menghadap Ka'bah, kiblat kalian menghadap Ka'bah, jalnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian sebagai sekelompok umat, sekelompok manusia yang wasatan, yakni yang adlan, khiyaran, orang-orang yang adil dan orang-orang yang terbaik. Ini takunu syuhada an-nas, agar kalian nanti menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan rasul di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kalian. Sebelum kita ambil faedah dari ucapan Syekh rahimahullah, berkata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah, kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah, faja'alallahu hati ummah wasatan fi kulli umur ad-din. Kata beliau rahimahullah ta'ala, faja'alallahu hati ummah, Allah jadikan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasatan fi kulli umur ad-din, menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang terbaik dalam semua perkara agama. Wasatan fi kulli umur ad-din. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, wasatan fil anbiya. Umat ini umat yang wasat terkait dengan sikap kepada para nabi. Baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Umat yang adil, yang terbaik di antara orang-orang yang guru kepada para nabi seperti orang-orang Nasrani yang guru kepada Isa alaihissalam, dan orang-orang yang jafa kepada para nabi yang tidak mengindahkan mereka, memusuhi mereka, bahkan membunuh para nabi seperti Yahudi. Bi yu'minu bihim kullihim al-wajh la'it bihi. Adapun umat ini sebagaimana kita baca di ayat sebelumnya, kita baca umat ini beriman kepada seluruh para nabi. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah. Mereka imani semuanya. Ya, adapun yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat mereka telah mansukh. Qala wa wasatan fi syari'ah. Juga mati ini wasat fi syari'ah. Adalah orang-orang yang adil dan terbaik dalam masalah syariat. La tasdidatil yahud wa asarihim wa la tahawun an-nasara. Sehingga umat ini tidak terjatuh kepada tasdidat. Ya, tasyadudnya Yahudi yang berat-beratkan diri mereka sendiri, membebankan beban-beban berat kepada diri mereka sendiri, dan juga tidak seperti Yahud Nasara yang mereka menggambang-gambangkan masalah-masalah agama mereka. Qala wa fi babit taharah wal mata'i. Dan juga umat ini wasatan, pertengahan dalam bab taharah dan masalah makanan. Yahudi mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Menganggap air tidak bisa menghilangkan najis yang mereka najis. Adapun Nasara, mereka menganggap semuanya suci, tidak ada yang najis, dan semuanya halal, tidak yang haram. Bisa dilihat di dalam tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Aqidah Wasithiyah, demikian juga umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatan bain al-firaq, yang mereka adalah orang-orang yang adil, yang terbaik di antara firqah-firqah yang ada, sebagaimana hadil ummah, sebagian umat ini wasatan ya bain al-umam, sebagaimana umat Islam adalah umat yang wasat di antara umat-umat yang ada, demikian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah firqah, saya ulangi, adalah firqatun najiyah, adalah umat yang wasat di antara firqah-firqah dhalalah. Bisa dilihat dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, adapun faedah dari hadis ayat ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan apa yang kita baca. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah ayat ini menunjukkan fadlu hadil ummah ala jami'il ummah, menunjukkan keutamaan umat ini dibandingkan di atas umat-umat yang lainnya. Ya liqaulihi ta'ala wasatan, umat ini adalah umat yang wasat, yang adil, yang terbaik. Ini menunjukkan keutamaan umat ini di atas umat-umat yang lain. Wa minha, di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah, adalah adalatu hadil ummah, yang menunjukkan keadilan umat ini. Sehingga dijadikan sebagai saksi. Litakunu syuhada 'alan nas. Yang berikutnya, di antara faedah ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, hadil ummah, umat ini, tashhadu alal umam yawmul qiyamah, akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain di hari kiamat nanti. Liqaulihi ta'ala litakunu syuhada 'alan nas. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu syahidan 'alaina, menjadi saksi atas kita di hari kiamat nanti. Disebutkan satu hadis yang masyhur, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibacakan kepada Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Qur'anul Karim, ia sampai kepada ayat ini dalam surat An-Nisa, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami datangkan bagi setiap umat seorang saksi, dan kami akan jadikan engkau, kedatangan engkau, sebagai saksi atas mereka. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca Al-Quran sampai ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hasbuk, yani cukup, berhenti. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu an, fa idza ainahu sallallahu alaihi wasallam tadrifan, ketika menyeru berhenti, ya ternyata dua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata karena akan menjadi saksi atas umatnya. Berikutnya di antara faedah ini, kata beliau rahimahullahu taala, adalah itsbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya la rasul ba'da, tidak ada rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Ada peramal dari Ahad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan keras kerasulan beliau, menunjukkan isbat risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah rasul yang terakhir. Sebagaimana beliau nabi terakhir, beliau juga adalah nabi dan rasul yang terakhir. Demikian Allah alam. Assalamualaikum.